Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka jikalau keluar daripada sembahyang Jumaat padahal syak ia seorang serta orang yang sembahyang sertanya, akan adakah sudah masuk waktu asar ataupun belum, maka sembahyang Jumaat mereka itu dan sembahyangnya memadai daripadanya, kerana bahawasanya mereka itu atas yakin daripada masuk di dalam waktu. Dan pasal syak akan Jumaat itu tiada memadai, maka ialah seperti orang yang yakin sudah mengambil wudu dan syak akan batalnya saja. Kata Imam Syafi'i, dan bersamaan jua syak mereka itu sempurna semayang dulu daripada masuk dengan sabab gelap matahari atau sabab angin atau lain daripada keduanya. Baik, masalah ini dia kata kalau kita selesai daripada sembahyang Jumaat, adakah sembahyang Jumaat tadi semuanya jatuh di dalam waktu Zuhur? Sebab minggu lepas kita dengar Al-Imam Syafi'i sebut di dalam kitab Al-Umm, siapa yang sembahyang Jumaat sebelum sempat memberi salam masuk waktu Asar, maka hendaklah diteruskan 4 rakaat tanpa mengubah niat. Tengah tahiyat akhir, dah nak salam Jumaat, masuk waktu Asar, maka berdiri tambah 2 rakaat lagi. Jangan tidak mengubah niat. Hal ni salam dah. Lepas salam baru mari sok. Syak-syak ni idrakul mustawi bainal amrain. Dua perkara tu kita ragu, sama berat keraguannya. Lepas salam dah, baru mari sok. Adakah kita semayang Jumaat dalam waktu asar ataupun masih dalam waktu zuhur? Hukumnya, maka masih dalam waktu zuhur. Kerana yang kita yakin adalah masih zuhur. Yang kita ragu ialah asar. Maka al-yakinu la yuzalu bisyakin. Yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan syak atau ragu. Sama macam dengan orang yang ada wudu. Kemudian bila nak sembahyang, mari syak. Adakah telah batal wuduk ataupun masih ada? Maka hak mana yakin? Kita yakin telah ada wuduk kerana tadi kita semayang maghrib. Ni nak semayang isyak, mari ragu, mari syak, ke batal dah? Maka batal tu yang dipanggilkan syak. Ada wuduk dipanggil yakin. Maka yakin kalau berlawan dengan syak, menang yakin. Jikalau yakin tu yang terdahulu. Tetapi kalau batal dulu, maka marilah kemudian ragu tentang ada air wuduk, hukumnya tak ada wuduk. Kerana hak awal dikira kuat. Sebagainya orang yang syok, adakah masih 3 rakaat telah 4 rakaat ataupun baru 3 rakaat? Maka 4 yang diragui, 3 yang diyakin. Maka fal yabni ala mastaiqona, hendaklah kamu bina, kamu duduk di atas apa yang kamu yakin. Iaitu bila kita telah ada wuduk, mari ragu batal ke tak lagi ya? Hukumnya boleh kita ambil sebelah tidak batal. Tetapi barang siapa yang ambil belah batal, kena ambil wuduk. Nah, kita semayang maghrib mesti ada wuduk. Nak semayang isyak tu kita ragu, ada ke tak lagi wuduk. Maka yakin tadi ambil wuduk, sekarang yakin sok tentang batal, maka menanglah ada wuduk. Faham? Menang belah ada wuduk. Tapi kalau bangun pada waktu pagi nak semayang subuh sebelum angkat takbir, mari ragu, ambil kedok lagi wuduk, hukum tak ambil lagi. Menang yang yakin, kerana bangun tidur memang batal semayang, air semayang. Baik, masalah Jumaat itu di mana waktu bang ni? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Umm, dan tiada dibangkan Jumaat itu hingga gelincir matahari. Nak syarat sah bang, mesti masuk waktu. Maka masuk waktu Jumaat ialah dengan gelincir matahari, iaitulah sama dengan zat masuk waktu zuhur. Dan bila dibangkan baginya dulu daripada gelincir, nescaya diulang baginya, bang baginya Jumaat, kemudian daripada gelincir. Kalau tak masuk lagi waktu Jumaat, tak masuk waktu zuhur, belum lagi zawal matahari, dia gibang dah, maka kena ulang balik bang. Berarti ingatlah, kalau kita tersalah bang awal, kena ulang balik. Ada beberapa sebab kena ulang balik bang. Umpamanya bang itu dibangkan belum masuk waktu. Tak. Atau dibangkan dengan secara salah. Salah tu pula jali, terang sangat, maka kena ulang balik. Tak. Atau dibangkan oleh orang yang tidak sah bang. Tak. Orang kafir bang. Nampak? Maka jika yang tukang bang dulu daripada gelincir dan bang pula seorang lain kemudian daripada gelincir, nescaya memadai oleh bang yang kemudian daripada gelincir dan tiada ulang bang dulu daripada gelincir. Kalau ada dua orang bang lah. Seorang tu bang belum masuk zuhur, seorang telah masuk zuhur, maka tidak lagi diulang yang salah itu kerana telah dibetulkan dengan bang yang nombor dua. Jumaat yang dibangkan waktu masuk imam ke masjid. Kata Imam Syafi'i, dan aku suka kan bang pada hari Jumaat itu waktu masuk imam makan masjid. Maksud aku suka, kata Imam Syafi'i ni, sebagaimana yang disebut oleh murid-murid beliau, yang ni sunat. Kalau disebut di dalam kitab Al-Um, disebut dalam kitab Mukhtasar Muzani, aku suka, maknanya sunat. Aku tidak suka, maknanya makruh. Dia gitu. Jadi sunat bila imam masuk ke dalam masjid, masa tu bang. Maksudnya imam itu masuk ke dalam masjid bila masuk waktu zuhur. Dan duduknya atas tempat ia imam berkhutbah atasnya tempat, sama ada atas kayu atau pelepah tamar atau mimbar atau suatu yang tinggi atau di atas bumi. Maka bila sudah duduk imam itu bangka, mulalah tukang bang itu pada bangnya. Dan apabila selesai ia daripada bangnya, bangunlah khatib, maka berkhutbah ia. Tiadalah lebih daripada itu. Jadi bila imam telah naik di atas mimbar, di situlah mulainya bang oleh Bilal ataupun muazzin. Selesai daripada bang, maka mulalah imam ataupun khatib membaca khutbah. Maka kata Imam Syafi'i, dan aku suka bahawa bang oleh tukang yang satu adalah khatib di atas mimbar, jangan pula beberapa orang tukang bang. Jadi hari Jumaat jangan buat ramai yang tukang bang. Jangan buat ramai. Mana seorang je bang. Seorang bang. Bang masuk waktu, bang nak baca khutbah. Sama ada masjid tu bang sekali ataupun masjid tu bang dua kali, dua-dua tu diriwayatkan berlaku oleh ulama-ulama. Jadi jangan buat lebih daripada itu. Seperti bang tiga kali atau empat kali. Masalah Jumaat yang dibangkan dua kali apa asalnya? Ini masalah duduk balas sama. Bang dua kali hari Jumaat. Tak? Dulu duduk balas lah. Orang ngaji lah. Orang ngaji dah tahu kala ni. Bang dua kali hari Jumaat ni. Pasal apa jadi bang dua kali ada masjid yang bang sekali? Kalau kita pergi di Perlis, bang sekali. Nampak? Dia tak pakar ni. Ulama-ulama mazhab-mazhab ni dia tak pakar. Tak. Jadi dia bang sekali. Kita bang dua kali. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, diriwayatkan dari As-Sa'id bin Yazid bahawasanya bang itu adalah awalnya bagi Jumaat pada waktu duduk imam di atas mimbar pada masa hayat Rasulullah SAW dan pada zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Maka tetekala jadi Khalifah Uthman. Dan banyak orang di negeri Madinah menyuruh Sayyidina Uthman dengan bang dua kali. Maka dibangkan orang demikian, maka tetap sampai sekarang yang demikian. Jadi asal zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar sekali ya bang Jumaat. Mula bang dua kali zaman Sayyidina Uthman. Itulah yang masyhur dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab hadis. Zaman Sayyidina Uthman. Kenapa Sayyidina Uthman suruh tambah satu lagi bang? Kerana orang ramai tak dah nak mari. Orang bertambah ramai, puluhan ribu dah warga negara Madinah pada ketika itu. Kalau bang sekali, ramai yang tak ada nak capai. Maka dibangkan dua kali. Bang masuk waktu sekali, bang ketika khatib naik di atas mimbar. Asal zaman Nabi SAW, bang masuk waktu sekali saja, iaitu bang ketika khatib naik atas mimbar. Sekali saja bang. Sekarang jadi dua kali dan diamalkan sampai sekarang. Baru kita tengok di mana-mana masjid besar lah. Bukan kata masjid Pelih. Itu tak saya heranlah masjid Pelih. Kita tengok Masjidil Haram bang dua kali. Masjid Nabawi bang dua kali. Masjid Qahirah bang dua kali. Masjid di Pakistan pun bang dua kali juga. Jadi ini dia telah diterima pakai oleh umat Islam daripada dulu sampai kepada sekarang. Dua kali bang, iaitu beramal dengan sunnah Nabi pertama, bang yang pertama, dan beramal dengan apa benda ni, amalan ataupun perintah Sayyidina Uthman. Dengan bang yang kedua. Jadi dua kali bang. Asalnya bang yang kedua itulah merupakan bang yang pertama di dalam Islam. Nampak? Dia jasa balak lah. Ada orang dia kata tak boleh bang dua kali, bida'ah dolalah lah apalah ni karut belaka. Takkan bida'ah dolalah. Nah, Sayyidina Uthman sahabat Nabi. Dia lebih retilah. Nah, dia sahabat Nabi, ada tiket dia masuk syurga. Nah, dia yang arah lubang dua kali. Orang yang kata tak lubang dua kali tu ada tiket dia masuk syurga. Tak ada hak tiket lagi. Tiket neraka ada dah separuh. Nah, ni tiket masuk syurga. Sepupu Nabi. Nampak? Sahabat Nabi, menantu Nabi. Nah, sehingga digelar Zu Nur Ain. Orang yang ada dua cahaya. Bapa, dua orang anak Nabi jadi isteri dia. Tak. Jadi agak bang dua kali. Siapa nak ikut? Tak ada apa-apa ikut je lah. Nah. Subuh dua kali. Sunnah Nabi. Dengan perintah Nabi. Subuh dua kali. Cuma pak kita ni orang tak amal. Bukan wajib. Nah. Tapi comelnya dua kali. Tapi pak kita ni orang tak bang dua kali. Kalau tanah Arab ni orang bang dua kali. Jadi biasa lah. Ni sini orang tak bang dua kali subuh. Bang sekali pun orang marah dah. Bising bangor lah nak tidur dulu. Baru bang sekali. Kalau bang kau pak dulu, nak lagi marah. Jadi bang dua kali subuh ni sebenarnya perintah daripada syariat. Tak merupakan satu perkara yang dianjurkan oleh syarak. Sebaiknya buatlah kalau boleh. Dah dua kali bang. Pak kita dah orang tak buat. Bila orang tak buat, bila orang buat jadi pelik. Mana bang dua kali? Itu imam babah ke benda? Kupak bagi bang. Padahal dia bodoh tak ngaji. Faham tak? Memang bang dua kali. Tapi dah tak berlaku sini. Tak? Dia kata orang tak reti. Dia yang tak reti. Nah. Dia mengikut tengok adab setempat lah. Kalau benda tu walaupun betul, bila orang buat jadi pelik kok. Nah, tetapi biar orang kata pelik pun. Tak? Oleh kerana dah sunnah Nabi, buat gila. Dia jangan pelik ni benda hak Nabi larang. Tapi hak Nabi larang pelik orang duduk buat pula. Berjoget. Tak ada lama Nabi berjoget macam ni. Tak. Pelik lah. Orang duduk buat tu. Tak. Nyanyi, ngaterawa sekali. Hiburan yang melampau. Bukan kata pelik. Nabi kata kena laknat dah pula. Buat. Habis negeri joget. Tak. Kata Imam Syafi'i dan sungguhnya adalah atau engkarkan bahawa ada Uthman yang merekai yang dua kali bang itu. Dan katanya yang merekai yang dua kali itu Sayyidina Muawiyah. Wallahu ta'ala alam. Dah kalau Muawiyah sekalipun sahabat Nabi itu. Tapi pendapat yang kuat di sisi ulama-ulama ialah dengan perintah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Iaitu menantu Nabi. Jadi tak ada salah bang. Dua kali. Tak salah balah lah. Benda-benda khilafiyah. Tak, bodoh ya, bodoh. Dulu hebat ni, bang dua kali. Tak. Apa benda ni jadi satu perang besar dah pula. Bak talking, masalah sapu muka lepas salam, masalah Sayyidina dalam tahiyat. Tak. Masalah sadaqallahul azim. Tak. Benda-benda yang remeh-temeh. Nah, ini semua ni agenda Yahudi Nasara untuk melekakan umat Islam. Nah, padahal agenda yang lebih besar ada kita tak ingat. Ini murtad ah, puluh-puluh ribu murtad, masuk Kristian, masuk Buddha, masuk Hindu, tak cara. Nah. Siapa siap dengan munazarah? Nah. Siapa pegang mana? Neh. Kata Imam Syafi'i, maka barang mana diperbuat yakni bang sekali atau dua kali, maka pekerjaan yang buat pada zaman Nabi yang salam itulah yang aku lebih suka padanya, kerana dengan perintah Nabi itu yang terbaik. Masalah Jumaat yang dibangkan oleh berapa orang, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, maka jika bang beberapa orang daripada tukang bang, padahal imam di atas mimbar dan telah bang sebagaimana yang dibangkan pada hari ini akan bang dulu dari bang beberapa orang tukang bang itu, apabila dulu imam di atas mimbar, nescaya tiada aku sukakan demikian itu bagi yang ini makruh dan tiada batal suatu daripadanya oleh sembahyang. Jadi bila telah bang sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syarak, lepas tu bang beberapa kali lagi, nah umpamanya, maka makruh, tak boleh buat lagu tu. Neh, kita nak buat ni biarlah ada sandaran. Neh, sandaran bukan sembarangan orang. Pertama sekali kalamullah, Al-Quran. Yang keduanya hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiganya ijma' ulama'. Yang keempatnya qiyas. Itu pun bukan daripada tu guru, daripada ulama' yang muktabar. Kata Imam Syafi'i, dan tidak ada pada bang itu suatu yang membatalkan semayang. Kerana bahasanya bang itu bukannya daripada semayang. Hanya ia dipanggilkan orang kepadanya kepada semayang. Jadi bang sadah pun sah semayang, bang bida'ah pun sah semayang, tak ada kena-mengena dengan semayang. Kerana dia bukan syarat sah semayang, dia bukan rukun semayang. Walau bagaimanapun, bang adalah satu dari syiar Islam, hendaklah kita buat sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Tak? Berlagu-lagu sangat sampai rosak bunyinya. Tak? Rosaklah bang tu, tetapi semayang tetap sah. Tak? Bang zaman Nabi dia tak macam sekarang berlagu-lagu, berlagu-lagu sangat. Tak? Cuma dilunakkan suara dengan kuat. Dan itulah tujuan bang, kuat maka dapat ramai orang dengar. Yang kedua, dengan suara yang lunak supaya orang tertarik hati nak datang bersemayam jemaah. Nah, begitu juga jika ada semayam dengan tiadaan bang, tiada aku menyukakan demikian, itu makruh. Semayam tak ada bang dan tiada ulang atasnya. Babu maja'a fil khutbah 'alal mimbar, bab yang telah datang ia bab pada menyatakan membaca khutbah di atas mimbar. Ketahuilah olehmu ya saudaraku bahawa berkhutbah Jumaat di atas mimbar itu telah ada ia dari zaman Nabi SAW. Jadi naik mimbar ni bukan bid'ah. Nah, ini adalah sunnah Nabi, perjalanan Nabi bang di atas mimbar. Mimbar-mimbar ni kita duduk tengok ni lah. Nah, iaitu satu tempat khas untuk baca khutbah, untuk beri ceramah pada hari Jumaat. Tak mesti comel macam lening, tak mesti ada kayu berukir-ukir, tidak syarat mana kena ubuh, mana air berada, tak syarat belaka. Nah, cuma satu tempat yang dibina khas, walau hodoh sekalipun, untuk imam khatib naik baca khutbah, maka namanya mimbar di sisi syarak. Maka pada mulanya khutbah di atas tanah saja, sebagaimana hadis telah dikeluarkan oleh Tirmizi, begini bunyinya. Ani bin Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu ila jiz'i. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkhutbah pada hari Jumaat. Mula-mulanya bersandar ia Nabi kepada batang tamar yang diperbuatkan dia kan batang sebagai tiang atap Masjid Madinah pada masa Nabi itu. Dalam hal demikian, maka berkatalah seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, katanya, ya Rasulullah, biarlah hamba buatkan tuan hamba satu mimbar tempat tuan hamba berdiri atasnya pada hari Jumaat membacakan khutbah. Mudah-mudahan dengan sebab itu lawas ke telinga orang. Lawas ni maknanya jelas sampai ke telinga orang mendengar khutbah tuan hamba. Maka sabda Rasulullah SAW, perbuatlah, maka memperbuat laki-laki itu baginya Nabi satu mimbar tiga anak tangganya. Apakala sudah sedia mimbar itu, maka diserahkan dia mimbar kepada Nabi. Dan Nabi pun meletakkan dia mimbar di sebelah kanan mihrab, di sebelah kanan tempat semayang imam. Jadi, asalnya Nabi bersembahyang dan membaca khutbah berdiri di atas tanah. Para sahabat duduk. Masjid Nabawi ni tak ada latar macam kita. Latar dia tanah ke lah. Pasir macam luar. Luar dia nak batu, dalam dia nak batu. Duduk tak pasir. Nampak? Tapi berkat. Masjid dia ni 18 juta harga. Nak? Tak ada berkat. Nak? Jadi Nabi memberi khutbah Jumaat berdiri dan bersandar dengan tiang. Tiang atak. Tiang atak tu batang kurma. Inilah masjid awal yang dibina oleh para sahabat setelah berlakunya hijrah. Batang tamar jadi pak tiang ibu, lepas tu letak atap. Dinding tak ada. Tak ada dinding. Dah? Jadi tiang kurma. Tiang batang kurma. Kalau di Malaysia ni pokoknya lah, pokok kelapa. Nah, kalau di tanah Arab tak ada pokoknya. Gatinya pokok tamar lah. Dah? Pokok kurma, batang kurma, so batang kurma. Cikgu je tengok tak? Tengok mana? Kat batu surat. Lepas tu kurma wak lalak tu. Kurma tipu. Pakai karen. Nak? Jadi, seorang laki-laki kata gini Rasulullah. Kita buat tempat letak tinggi yang hasil mimbar. Orang Arab panggil mimbar. Tempat untuk baca khutbah ni. Biar kita buat mimbar, kita pandang nukang. Kata tukang kayu ni. Biar kita buatlah. Supaya Nabi boleh baca khutbah, orang nampak belaka. Nabi kata, Nabi pun setuju. Nampak? Nabi setuju. Nabi kata, buat. Dia pun buatlah mimbar yang pertama nak dengan tiga ada anak tangga. Tiga anak tangga. Lepas tu setengah kitab rekod dia kata sunat buat mimbar tiga anak tangga. Ni cerita ni. Bubuh tiga anak tangga. Nah. Jadi maka bila siap wagilah ke Masjid Nabawi, Nabi arahkan letak sebelah kanan mihrab. Mihrab ni tempat imam semayang lah. Deh, macam ni mihrab ni. Ha ni mihrab lah ni. Kawasan imam dah. Ha. Maka Rasulullah pun berkhutbah di atas di atas, dan tidaklah ia bersandar tempat lama, yakni di batang tamar yang jadi tiang atap masjid itu lagi. Jadi bila siap mimbar baru, Nabi tak bersandar di batang kurma tu yang jadi tiang masjid. Kerana naik atas apa benda? Mimbar baru ni. Falamma taqadha an-nabiyyu sallam al-mimbara hanna jiz'a hatta atahu faltazamahu fasakana. Ha. Ini mukjizat Nabi. Kata Ibnu Umar, maka tetkala sudah mengambil Nabi sallam akan mimbar itu dan berkhutbah di atas mimbar, Nabi dah nyanda dah di batang kurma, dah ada mimbar baru, naik atas mimbar. Sudah merayu batang tamar tempat Nabi bersandar itu sebagai bunyi bunyi unta merayukan anaknya. Batang khuma tadi merayu Nabi. Suara macam ibu unta cari anak dia, panggil anak dia. Ha, ini mukjizat. Tuhan beri tunjuk kebesaran dan kebenaran Nabi. Nah, pokok khuma boleh cakap. Ha, tak ada daun tu. Nah, ini mukjizat Nabi. Dalam gini pun orang tak mau ikut Nabi ni. Dia ikut bapak zalim. Dia ikut juhalak, bapak jahil. Dia ikut orang yang boleh beri harta benda dunia ke dia. Nak, pagi petang siang malam habis terbabar. Ustaz pun terbabar, tok guru pun terbabar, ngaji kitab pun terbabar juga. Nak, tak mau ikut Nabi. Dia ikut kepada orang yang tak ada mujizat sikit pun. Ini mujizat batang khema boleh merayu. Nak, minta dengan Nabi. Hingga terdengar pada telinga semua orang di dalam masjid. Sahabat yang hadir hari itu dengar belaka suara pokok khema ni merayu-rayu. Ha? Dan hingga turun Nabi daripada khutbahnya di atas mimbar, pergi kepadanya batang kurma. Nabi pun berhenti baca khutbah, turun pergi kat batang khema ni. Batang khema keluar suara. Bukan pasal kecek. Mukjizat tu boleh keluar suara. Wajib kita percaya. Ni cerita betul. Drama dalam TV, rekaan semata-mata. Tiada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mampus. Ha, tu drama. Nah, ni cerita mukjizat. Wajib kita beriman. Nah, bukan saja percaya gitu. Bahkan kita ikut sunnah Nabi SAW. Kerana ni orang hebat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada aku utuskan kamu wahai Muhammad menjadi rasul rahmat bagi sekalian alam. Dah. Maka dipeluknya Nabi akan dia akan batang tamar, maka diam ia batang tamar. Bagusnya Nabi peluk dia. Nabi peluk batang tamar. Berkata Nabi kepadanya, kepada batang tamar, sahabat tengok, apakah kehendakmu hei batang kurma kering? Merayu semacam ini, bapa yang menangis hari ini, batang kurma. Biarlah aku minta pada Tuhan kembalikan engkau hidup terdiri pohon kurma. Atau engkau hendak kekal di sini bersama aku sampai ke dalam syurga. Munak hidup semula, aku doa pada Allah. Kalau Nabi doa, hidup semula pokok kurma ni, keluar daun. Aku munak bersama dengan aku dalam syurga. Kalau munak dengan aku dalam syurga, maka munduk diam sini. Aku ada mimbar baru dah. Gitu. Nah, Nabi beri tawaran kepada dia. Beri pilihan. Hak mana saya nak? Nak hidup semula, segar mega, tapi tak ada bersama aku dalam syurga. Nah, kalau nak bersama aku dalam syurga, munduk diam sini. Nah, atau engkau hendak kekal di sini bersamaku sampai dalam syurga, maka jawabnya batang tamar, mau tinggal sama Nabi, aku nak bersamamu. Sabar tengok. Nak, oh, kalau kita tengok, penuh hari yang metro mari tengok dah, Pokok cakap soal khabar mari, televisyen mari nak ambil gambar kan? Ha, pelik. Nak. Ha. Nabi lah lebih dia ambil Nabi. Tengok batang kerma nak Nabi. Tambuh. Maknanya apa benda ni? Kehebatan ataupun kelebihan dunia. Nak kita tolak Nabi. Ambil projek. Nak ikut Nabi ke nak projek-projek bawah? Nak projek. Nak piti. Nak senang. Ha? Tak apa. Tak boleh Nabi. Isteri Nabi pernah diberi pilih. Kerana isteri Nabi dia pakat. Isteri Nabi ramah. Dia pakat kan dekat diri mesyuarat. Mesyuarat. Nak minta tambah lebih wang belanja dapur. Ha. Orang ni kata gelang lama dok tukar. Orang ni kata kita loket jamah hirung. Oh. Tak. Jadi nak minta duit lebih dengan Nabi. Nabi kata gini, aku beri dua pilihan. Nak jadi isteri aku bersama aku dalam syurga. Ataupun nak maknanya harta benda dunia. Maka aku cerai muslimu. Aku yang harta. Tak. Ha. Maka nak Nabi juga. Dah. Ha, nak Nabi. Ha. Isteri kita bukan nak kita, nak harta kita. Cik kita we pilih ke dia. Ha. Nak abang ke nak rata baru? Nak rata baru kau. Nak rata baru juga. Ha, nak rata baru kita pergi kedai motor, beli rata motor. Nak. Ha, ambil kau. Dengan minyak-minyak selendang takut tekuk. Nak. Ha. Jadi batang kerma cerdik daripada orang, biar susah pun, biar kering pun, biar mati tak apa, tapi dapat sama Nabi. Nah, kita memilih hidup tak sama Nabi tak apa, nak hidup senang lenang. Tengoklah ni Nabi tolak Islam, lawan ulama, lawan perjuangan umat Islam. Masuk belah orang jahil, masuk belah orang zoling. Nah, anak-anak tak merata ke ulama belaka. Nah, habis menyebelahi orang jahil. Ikut Yahudi, ikut Nasara. Sunnah Nabi yang paling comel, ikut Yahudi kok. Tak cakap khabar pasal Yahudi. Ayu cakap. Nak? Ayu. Anak hantar tak main, ha? Anak hantar. Nampak? Kalau dah ayu pun, lu gua. Ha? Gua cakap lu. Ha? Ha. Jadi Cina tu. Nampak? Ha. Cakap dengan anak dia, okey. Ustazah cakap, ayu pun memang sepanjang. Faham tak? Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas dan Jabir dan Sahal bin Sa'ad dan Abai bin Ka'ab dan Ibnu Abbas dan Ummu Salamah. Dan katanya lagi bermula hadis Ibnu Umar, itu hadis Hasan lagi sahih lagi gharib. Dan telah mengeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Masalah khutbah jemaah di atas tempat tinggi dan hukumnya. Kata Imam Syafi'i, kemudian daripada telah didatangkannya beberapa hadis, maka dengan ini kami kata tiada mengapa bahawa berkhutbah imam atas suatu tempat yang tertinggi daripada bumi dan lainnya, dan tiada mengapa turun ia imam dari mimbar kerana hajat sebelum ia berkata-kata kemudian kembali ia kepada mimbar, dan jika turun ia daripada mimbar kemudian daripada berkata-kata macam mulai akan khutbah, tiada memadai akan dia lain daripada demikian itu memulai. Kerana bahawasanya khutbah itu tiada terbilang ia khutbah apabila diceraikan antara khutbah dengan turun yang panjang atau dengan suatu yang ada ia memotong baginya bagi khutbah. Baik. Jadi natijah daripada bab ini, sunnah Nabi SAW dan sunat dianjurkan syarak bila kita memberi khutbah jemaat, kita kena ada satu tempat khas. Tempat yang tinggi itu sunat. Kalau tak ada tempat, berdirilah. Berdiri biar orang nampak. Nah. Sebaik-baiknya ada tempat. Tempat tu apa jua yang kita bina khas untuk baca khutbah, maka nama mimbar lah. Walaupun baku sekolah hak lama dah, kita buat turun, kita buat naik atas masjid, naik atas baku tu dipanggil mimbar juga. Nampak? Ha? Dipanggil alat untuk diklih, dinampakkan oleh orang ketika memberi khutbah. Maka namanya mimbar. Buat dengan simen ke, buat dengan batu ke, dengan mozek ke, buat dengan besi ke, dengan seluk liat, dengan kayu, nama mimbar belaka. Ya? Kemudian bila kita belum lagi bercakap memberi khutbah, maka boleh kita turun kerana hajat. Itu khatib. Tapi bila kita telah memberi khutbah, maka tidak boleh lagi bercakap. Kalau bercakap, hendaklah dimulakan akan khutbah. Nampak? Semula. Babu majaa fil julusi bainal khutbataini wallahu a'lam. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa je tu? Ya. Bab baru. Pasal ini suatu pasal kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Mari menyatakan segala pintu neraka wal a'yazabilah. Firman Allah Ta'ala laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum. Artinya bagi neraka itu 7 pintu. Bagi tiap-tiap satu pintu daripada mereka itu satu anggota yang dibahagikan dia akan anggota. Dan diriwayatkan bahawa Nabi SAW adalah ia semayang ia di dalam masjid. Hal keadaannya seorang diri. Satu hari Nabi semayang seorang diri dalam masjid. Maka lalu dengan Nabi itu perempuan Arabiah. Perempuan darat. Arab darat lah. Orang ulu. Maka semayang di belakangnya. Dan padahal tiada mengetahui dengan dia. Maka membaca Nabi SAW akan ayat ini. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Artinya bahawa neraka jahanam itu tempat janjian mereka itu sekaliannya, iaitu orang-orang yang lawan Islam, orang-orang yang syirik, orang yang derhaka tak mau ikut Quran dan hadis, orang tak mau semayang, orang berjudi, orang minum arak, orang perempuan tak mau tutup aurat, orang laki-laki yang tak beri nafkah kepada anak bini dia, orang yang melakukan kezoliman, orang yang meniaganya sengelak, dan macam-macam lagi benda maksiat. Inilah neraka jahanam yang ada 7 pintu. Baginya itu 7 pintu. 7 tempat masuk. Bagi tiap-tiap satu pintu itu satu anggota daripada mereka itu yang dibagikan. Satu kata setengah ulama, kita ni melakukan maksiat dengan 7 anggota. Sempena 7 pintu neraka. Sab'atu abwab, 7 pintu neraka. Manusia melakukan maksiat kepada Allah dengan 7 anggota. Bukan anggota lain tak boleh melakukan maksiat, tapi 7 ni lah biasa. Iaitulah lidah, perut, mata, telinga, tangan, kaki dan kemaluan. Lidah, perut, tangan, kaki, kemaluan, telinga dan mata. Orang lain jarang melakukan maksiat. Jarang kita buat maksiat dengan pala lutut, dengan labu betis, jarang. Nah, dengan belakang, dengan dada, biasanya dengan mata tengok yang haram, telinga dengar yang haram, tangan mencapai yang haram, kaki di kat orang nyanyi, kat orang joget. Nah, lidah fitnah korang. Nah, tangan pegang orang puang, pegang orang jatah. Tak ada apa-apa je ni. Nah, dulu payah nak tengok kelakuan maksiat dia ni, depan surai je, depan mayang so, ngadap bila jalan. Nah, betul molek serbang tengok ah. Hak jenis peluk, hak jenis duduk saja, hak jenis pimpin tangan, hak lengan sekerak, hak nampak pusat, hak nampak punggung, hak nampak dada, hak tubik tiok, macam-macam peseng. Semua berani masuk api neraka mereka. Dulu payah nak tengok perempuan jahat. Nah, kena pergi tempat orang-orang kerja jahat, hotel-hotel dulu. Nak tengok pakar hak nampak pusat, nampak skok, nampak tiok, di hotel-hotel. Dia ni anak tu imam, luar pendek. Tak, ayah tu bila anak lelaki pakai gelang tangan rata tekok. Tak, ayah AJK masjid, anak pakai skirt. Ayah pengerusi surat. Tak, anak puan pakai luar ketat. Ngata rawa sekali dah, pakai lawang Allah. Habis-habis isi. Tua cara tua, muda cara muda. Semua tepuh teket masuk neraka belaka. Tak, semua tu tahan kulit dengan api neraka belaka. Maka rebah tersungkur perempuan Arabiah itu, padahal pengsan atasnya perempuan. Nabi baca ayat ni pesan perempuan. Orang ulu ni dia reti ayat Quran. Kita orang mana tak reti? Dah takut sikit. Dia bukan masalah alim, takut-takut ni pemberian Allah. Nak, dan Tuhan nak kurnia bapak pasik jadi wali. Jadi dia semayang belakang Nabi. Nabi baca ayat ni, bagi neraka itu 7 pintu. Tiap-tiap 7 pintu itu anggota yang terbahagi. Maka orang perempuan yang jadi makmum belakang reboh pesang kerana pelapor takut. Tak? Ha, ni. Orang yang takut dulu di dalam dunia kepada Allah, tiada takut lagi di padang mahsyar. Nak? Ha, kelebihan. Tak ngaji tinggi pun. Tak? Reboh. Kita ngajong ngaji 30 tahun dah jadi guru Quran. Anak dah pakai jilbab. Bini dah pakai tudung. Padahal ayat jilbab terang dalam Quran. Nak? Ceramah kata dah ustaz, finance molek-molek ada lagi. Buat pinjaman riba. Padahal ayat riba jelas. Ya ayuhan nas, ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Hei manusia, hei orang yang beriman, takut kamu kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Hendaklah kamu tinggal apa yang baki daripada riba. Nah, molek-molek ada. Faham juga. Dah salah kata orang jahil. Ni perempuan Arabiah. Bukan perempuan Arab bandar. Arabiah ni perempuan ulu lah. Tak? Ulu. Ulu candung. Haa, nak pergi mana apa? Cakap gitu. Tak? Lama tak main tu. Ya. Cakap gitu. Jumpa pula ni orang kalau berang. Tak? Bukan dia bunjir kita. Nah. Nah. Sama-sama mutah darah belaka dak uti. Nah. Ha mana orang ulu sekali pun dah Tuhan beri cerah hati dia takut. Dengar ayat Quran ni. Kita ajong ngaji anak dak akan tidur. Ajong ngaji. Nah. Juara musabaqah Al-Quran, piala tinggi-tinggi sekat-sekat dada. Dak akan hibak. Nah. Kalendar cek. Juara musabaqah Al-Quran. Mana? Kamin qari'in yaqra'ul Quran wal Quran yal'anu aw kama qala. Ramai umatku yang qari baca Quran. Tapi tiap-tiap ayat yang dia baca laknat atas muka dia sendiri. Maka mendengar Nabi SAW bahawasanya akan suara malaikat suara menggelegak di dalam leher, maka berpaling Nabi dan menyeru ia dengan air. Nabi pergi kat rupan yang reboh ni, Nabi dengar gelegak dalam sekop. Si dengar ayat neraka, maka Nabi tuang air atas mukanya, maka siuman ia. Baca sunat kalau orang pesang, rendih air. Nak? Rendih air ni dia jaga sikit. Dia gitu. Lepas tu kalau tuk lelaki, biasa tuk lelaki bayar bangun subuh, jangan rendi, diru. Faham tak? Diru. Bayar bangun subuh. Tak? Rupang kita kunci, dia bak bangun subuh. Orang lelaki bayar. Tak? Rupang ni, ingat tu, buh kolej tu. Tak? Tambuh air kosong, air kopi tak apa. Tak? Bayar bangun sangat. Diru. Jangan diru sikit, diru sekolah. Tak? Dia bangun. Sunat. Sebab bila air kena mata orang yang mengatuk orang pesang, dia lain macam jadi. Nak? Air ni obat. Syifa ulinas. Nak? Obat mengatuk air. Obat mengatuk. Nak? Kalau di pondok kasok tu, wirid subuh. Wirid subuh dia ada budak seorang. Sebab satu sah, dia bawa air hok pecik hok. Hok apa benda ni? Hok gosok baju. Di selatang tai. Jadi tu guru tugas dah seseorang bawa nyembur air gosok baju. Kerana wirid subuh ni ramai ngetuk mata. Subhanallah subhanallah. Ya. Kita kata wah benda tu jujuk seseorang nyembur. Rupanya budak ni tugas dia sembuh muka kat mana-mana wirid hidup. Sekarang ni ada gedak lagi wallah alam, tapi gitu kan. Nak. Dia lalu dia tengok, dia duduk depan soh, tunggu duduk depan, tengok mana tidur sembuh 3 kali. Cuk cuk cuk. Waktu bangun bapak subuh, dah wani marah. Besar gitu kan. Sekarang sudah mana semayang, sudah wirid, apa sudah doa, boleh cang tengok muka baju ada ayah, set tidur. Nampak? Gitu. kita kena buat hasil kuliah. Tak cikgu boleh tukar sembuh. Ha? Kalau cikgu tidur, siapa nak sembuh? Dan duduk ya, dia pun bangun perempuan ni dan duduk. Maka sabda Nabi SAW, hai perempuan, ini apalah bagi engkau? Bapa siapa pesan ni? Maka sembah ia perempuan, adakah yang tuan baca ini suatu daripada kitab Allah atau daripada pihak diri tuan hamba? Hak Nabi baca tadi, tujuh pintu neraka ni ayat Quran ke hadis je? Maka sabda Nabi, hei perempuan Arabiyah, hei orang perempuan darat, iaitu daripada kitab yang diturunkan. Ini Quran ni. Maka berkata perempuan Arabiyah itu, tiap-tiap anggota daripada segala anggota itu diazabkan atas tempat pintu daripadanya. Sabda Nabi, hai perempuan Arabiyah, bagi tiap-tiap pintu itu suatu juzuk daripada anggota mereka itu yang dibahagikan, yang diazabkan pada tiap-tiap ahli agama atas kadar amal mereka itu. Maka berkata perempuan itu, demi Allah bahawa aku seorang perempuan yang miskin, tiada bagiku harta dan tiada bagiku melainkan tujuh hamba aku bersaksi akan dikau ya Rasulullah, bahawa tiap-tiap seorang hamba daripada mereka itu jadi penebus daripada tiap-tiap pintu daripada pintu neraka jahanam itu. Merdeka bagi wajah Allah SWT kerana Allah. Yang ini aku merdeka lillahi rabbil alamin. Kata perempuan, kalau begitu neraka ada tujuh pintu, aku tak ada benda lain, aku ada tujuh orang hamba. Aku merdekakan hamba tujuh orang ni kerana Allah. Mudah-mudahan Tuhan merdeka dengan aku daripada semua pintu hak tujuh ni. Aku tak mau masuk neraka. Nampak? Maka telah datang akan Nabi oleh Jibril AS berkata, ya Rasulullah, Fabat suka olehmu akan perempuan Arabiyah itu, bahawa Allah Ta'ala sungguhnya telah mengharamkan atas perempuan itu akan segala pintu neraka jahanam, dan dibukakan baginya akan segala pintu syurga sekiliangnya pintu. Jibril mari khabar ke Nabi, berita baik kepada perempuan darat ni kerana sedekah merdeka hamba tu diterima oleh Allah. Maka Tuhan tutup baginya, tak masuk neraka, dan terbuka pintu-pintu syurga. Mana lebih sedekah? Sedekah ni memadamkan kesalahan. Sedekah banyak tak boleh memadamkan kesalahan kita. Salah memang banyak, maka perbanyakkan sedekah, derma dan sebagainya. Tak. Ha. Kalau sama-sama, dah kita dengar dah kisah ni, perempuan ni merdekakan tujuh orang sahaya. Seorang sahaya 3-4 ribu harga seorang. Ubus 1,000 dah seorang harga. Tak. 1,000 dinar. Tujuh orang hamba 7,000 dinar. Tak apalah. Nak tutup pintu neraka. Maka kita sama-sama wiskia. Malam ni kita wis 7 ya. Tak. Ambulah kotak. Neh. Ha. Mudah-mudahan dengan 7 ringgit ni tertutup 7 pintu neraka. Setuju tak? Wah ni pucat sibi muka. Baru 7 ya. Bukan 7 ribu. Komang sepandang. Tak. Ha. Dan sungguhnya dikata orang pada makna ayat ini, likulli babin minhum juz'un maqsumun, artinya daripada segala kafir laki-laki dan perempuan, dan segala munafik laki-laki dan perempuan, dan segala syaitan antara segala pintu itu. Jadi pintu-pintu yang sedia masuk padanya orang kafir laki-laki perempuan. Hebat mana pun orang kafir masuk neraka. Perdana Menteri, Presiden, tak kira siapa-siapa, Gubernur, jutawan masuk neraka. Orang munafik, orang-orang yang mengaku Islam, kat menalangnya Islam, tapi tak suka pada Islam, tak suka kat orang ngajar, tak suka kat tok guru, tak suka ke hukum Quran, tak suka ke sunnah Nabi, suka kepada orang putih, suka kepada orang kafir, tu munafik. Eh? Maka itulah orang yang menunggu di depan pintu neraka. Begitu juga segala syaitan-syaitan, iaitu yang jahat sama ada di kalangan jin ataupun manusia. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Adakah bodoh seseorang itu bercakap tak guna sembahyang, kiranya hati kita tidak betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia ini pun cakap ilmu yang guru dia bagi tidak boleh diberitahu kepada orang lain kerana telah diamanahkan. Dia tidak sembahyang. Bila tanya kenapa tak sembahyang, jawabnya neraka bagi orang yang lalai dalam sembahyangnya. Jadi kita nak sembahyang biar kita betul-betul kenal Allah. Soalan yang pertama, dia ini tak sembahyang tapi cakap agama. Orang kata, "Bak apa mu tak semayang?" Dia kata, "Semayang kalau lalai masuk neraka." Ah, dah. Dah aku semayang lalai. Baik aku tak semayang. Kalau aku semayang dan lalai masuk neraka. Fawailul lil musallin. Maka neraka wail untuk orang yang semayang. Maka tak payah semayang. Dia kata. Dah ambil di mana? Tok guru aku kabar. Dah kabar lah Tok guru kata. Dah boleh kabar korang. Ilmu tak boleh kabar korang. Ilmu karut lah. Tak. Ilmu karut lah. Ilmu ni nak kabar korang. Tak betul, ada ilmu yang kita tak beritahu kepada orang. Bukan tak boleh beritahu. Tetapi orang yang mendengar tak boleh menanggung lagi. Ada juga. Tapi ilmu memang tak beritahu kepada orang. Ilmu ni. Nah. Dia ilmu agamanya sampai kepada orang. Baliru ani wala ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Mana benda yang wajib diketahui oleh orang awam, wajib kena sampai. Benda yang orang awam kalau kita beritahu, dia tak boleh nak, dia tak boleh nak fikir. Dia tak boleh nak terima ilmu tu. Dah ya kabur. Walaupun ilmu betul. Orang kapung kita nak kabur ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu ma'ni, ilmu badik, ilmu bayang, ilmu mantik, ilmu apa, makulak, ilmu da'wah. Ambil kabur korang. Dah reti benda. Tak. Kabur orang yang boleh menanggung je. Ha, tu lain. Itu bukan sembunyi ilmu. Tetapi orang yang mendengar tak boleh nak memikul. Tak. Jadi dia ambil ayat ni, fawailul musallin, neraka wail untuk orang yang semayang, iaitu orang yang lalai. Nah, alladzina hum fi salatihim sahun, iaitu orang yang lalai di dalam semayang mereka itu. Baik, semayang ni lalai tak lalai, kena buat dulu. Wajib kena buat. Aqimus solat. Dirikan semayang. Dia termasuk rukun Islam. Lalai nombor dua. Dirikan semayang dulu. Bila kita dirikan semayang, maka cubalah, ikhtiarlah. Kita mendirikan hak-hak dia. Zahir senang. Rukun 13. Yang batin tu payah sedikit. Khusyuk, tadabbur, perhati makna. Nah, walaupun kita cuba dah, tapi tak dapat juga khusyuk, insya-Allah tak masuk neraka. Nampak? Kerana kita berlawan dengan lalai ni syaitan atau waswas gangguan di dalam sembahyang, juga dikira sebagai satu mujahadah di sisi Allah. Nampak? Ha, jadi dah sepakat dalil lah, oleh kerana kita lalai tak payah sembahyang. Nampak? Ha, sebab tu ulama-ulama setuju khusyuk tidak wajib dalam sembahyang. Yang wajib ialah ikhtiar untuk dapatkan khusyuk. Ha, itu wajib. Eh? Kalau khusyuk itu wajib, ramai orang masuk neraka. Sahabat mengadu kepada Nabi tidak khusyuk dalam sembahyang. Dah sahabat masuk neraka? Tak. Kerana khusyuk bukan satu benda yang wajib. Tetapi sebagai tuntutan pada jumlahnya. Nah, sebagai satu tuntutan yang sangat-sangat dianjurkan oleh syarak. Jadi ini golongan sesat. Nah, yang kata kalau sembahyang tak guna ke? Tak kenal Tuhan apa semua. Hak tu lain. Hak tu bukan jangan larang orang, bukan larang orang sembahyang. Tapi nak bawa orang, ajak orang supaya mengenal Allah. Mu semayang, kekalkan semayang, jangan tinggal. Tapi mari sekarang kita belajar mengenal Allah. Oh, betul. Nah. Di akhir zaman, golongan alim berdiam diri. Apakah telah ramai golongan alim yang berdiam diri? Apakah kita yang tahu perkara halal haram pun diam diri daripada mencegah perkara yang haram? Kita yang berada di rumah Allah sekarang, adakah wajib kita mencegah perkara haram yang berlaku sekarang walaupun bukan seorang yang alim? Jika wajib, kenapa tidak ada yang melarang perkara yang berlaku walaupun di depan mata? Cuma melihat saja tanpa mencegah. Baik. Kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Dia wajib tapi atas apa ni? Atas dasar fardu kifayah. Apa dia fardu kifayah? Iaitu al-wajibu ala kulli mukallafin. Fa'idha fa'alahu al-ba'du saqatal anil baqi. Kata ulama-ulama. Iaitulah benda yang asalnya wajib atas semua orang Islam yang akil baligh. Tetapi sebahagian daripada mereka telah melakukannya, maka gugurlah kewajipan itu daripada mereka yang tidak melakukannya. Maka termasuk fardu kifayah ini ialah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak semua orang wajib melakukan ini. Mengajak orang pada ma'ruf, mengajak orang pada khair ada sebahagian. Dalil firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ta'ifatun yada'una ilal khair. Tidaklah ada di kalangan kamu satu puak. Bukan semua. Nah, ta'ifah menunjukkan makna al-ba'd. Makna sebahagian. Mesti ada yang nak mengajak manusia kepada berbuat baik. Bukan semua orang wajib. Sebahagian ni saja yang wajib. Nampak? Baik. Kemudian dia syarat kena alim tak? Nak larang orang berbuat kemungkaran. tidaklah disyarat kita ni menjadi ulama, tetapi kita alim dalam bab yang kita nak larang. Alim lagi mana? Kita tahu benda yang kita nak larang ini memang satu maksiat. Nampak? Baru boleh. Tapi kalau kita ragu-ragu benda ni haram gedak, haram gedak, maka jangan lagi dilarang kemungkaran tersebut. Nampak? Betul salah. Tengok daripada adab-adab. Orang yang menjadi da'i, dia kena belajar apa yang nak didakwahkan itu. Dan dia kena kenal apakah hukum syarak. Apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib. Apa yang haram dengan ijma', apa yang haram berlaku khilaf padanya. Tak, batu bermain catur tak masuk dalam masalah an-nahyu anil munkar. Tak boleh kita nak larang orang main catur kerana ini perkara khilafiyah. Tak, hanya dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh, mazhab lain mengatakan haram. Dia biarlah kita dahulukan yang aula, iaitulah yang diharamkan dengan ijma' ulama. Berjudi, minum arak, berzina, mendedahkan aurat. Dan tidak disyaratkan kita, tak bila kita nak ajak orang berbuat baik atau nak larang buat mungkar, kena pakai jubah, kena pakai serbang. Tak, sunnah Nabi sahaja. Tak. Dan tak disyaratkan kita ini berhenti buat maksiat, baru boleh suruh orang berhenti buat maksiat. Kita sambil buat maksiat pun, masih lagi dibenarkan melarang orang berbuat maksiat. Tapi kita buat maksiat, satu dosa. Melarang orang buat mungkar, dapat satu pahala. Satu talak satu, kosong-kosong semula. Tak. Jadi tugasnya masing-masing lah kalau boleh cuba fikir. Tak. Bermula daripada rumah. Dia bermula masyarakat ni daripada rumah. Daripada rumah pula, waqaddimu li anfusikum. Dulu dengan diri kita dulu. Nah, kemudian anak-anak kita. Jadi masing-masing jaga anak isteri, jadi mudahlah kebaikan itu timbul dalam kampung, dalam masyarakat. Nah, walaupun anak kita tak molek, kita suruh anak orang jadi molek, dibolehkan oleh syarak, tetapi jadi susahlah dalam masyarakat, dia pukul kita balik. Anakmu nak larang, anakku mula larang. Jadi kita pula. Jadi sebaik-baiknya kita jaga rumah tangga kita dulu, kemudian kita merebok kepada pintu-pintu rumah sebelah pula. Dan orang yang nak berdakwah ini tidaklah disyaratkan maknanya kena kabur korang, aku buat dah gini-gini. Tak, maka masing-masing husnul zani dengan bersengka baik, masing-masing telah melakukan tugas. Jangan orang yang keluar dakwah, dia pakai serbang, pakai jubah, dia berasa dia dakwah. Orang lain tak dakwah dah. Jangan ambil tu. Tak, tugas dakwah ni bukan tugas yang beruniform. Tugas dakwah ini tugas yang maknanya yang kadang-kadang tidak disedari pun. Di mana saja-saja kita boleh ajak orang berbuat baik dan kita boleh dalam orang. Di pejabat, di kilang, di tempat bermain, di surau masjid, dalam kampung, dalam rumah, di mana saja. Tak, dia tak syarat beruniform dan seumpamanya. Dan bukan dengan 3 hari, 4 hari, 5 hari, di mana saja berlaku, maka sebaik-baiknya kalau ada kuasa, kita gunakan tangan. Fayyirayyirhu biyadih, gunakan tangan. Fa'ilah yastatik, fabilisani. Tak rok dengan tangan, dengan mulut. Sekurang-kurang amal ma'ruf nahi mungkar, itulah fabi qalbi. Wazalika ada'aful iman, dengan hati itulah iman yang lemah. Ramai ibu bapa berkenaan dengan suara dalam kubur yang tak sengaja dirakamkan, yang tersebar sekarang ini, adakah ia betul atau tidak? Ada Ustaz Hadari, dia kata tak boleh percaya benda gitu sebab bertentangan dengan Quran dan hadis. Sebab hujah Allah kabur manusia dan jin, tak boleh dengar suara dalam kubur kecuali ayam. Pendapat ustaz gua ni. Baik. Beberapa bulan lepas lah, lebih kurang bulan 3 tahun 2007 lah. Ya. Iaitu dalam internet mula-mulanya. Suatu suara rakaman mikrofon ni dimasukkan di dalam bumi. Nah, bila masukkan dalam bumi, dalamlah beratus-ratus kaki. Beribu-ribu kaki. Nah, berlaku di mana? Di Rusia. Rusia tak? Berlaku di Rusia. Yeah? Jadi, terdengar tak bunyi benda. Akhirnya, dengar suara orang yang meraung-raung seperti kena seksa atau kena azab. Tak? Jadi, bila disebarkan video suara ini, audio suara ini, maka orang-orang ada yang mengatakan, maka ini suara orang yang kena seksa di alam barzah ataupun suara orang ahli neraka umpamanya. Tak. Yang lebih dekat kepada betul kalau suara ni sahih, itu suara orang yang diseksa pada alam barzah. Tak. Kemudian dia kata ada Ustaz Adari kata tak betul. Mana boleh? Sebab dalam Quran hadis kata manusia dan jin tak boleh dengar. suara dalam kubur kecuali ayam. Nampak? Yang sebenarnya, kalau benda ni sahih, tak serma orang boleh dengar. Nah, melainkan dengan izin Allah. Bila dengan izin Allah, orang hidup boleh mendengar. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Taala atas tiap-tiap sesuatu sangat-sangat berkuasa. Bukan kata orang yang hidup, orang yang mati boleh dengar. Orang yang mati kerah kejung tu dia boleh mendengar lagi. Dan kalau orang yang hidup dia boleh dengar. Bila Nabi buangkan mayat puak-puak musyrikin yang kalah dalam perang Badar, dalam lubang kulat. Teruk dalam lubang gitu je. Mayat-mayat ni. Puak-puak Abu Jahal, teruk dalam lubang gitu. Nah, mayat-mayat ni mampu teruk gitu. Dan Nabi pergi kat lubang tu, Nabi panggil. Nabi sebut nama seorang demi seorang. Ibn Hisham catatkan nama seorang demi seorang di dalam sirah. Nabi panggil seorang-seorang. Sipulang bin Sipulang. Hei, Sipulang bin Sipulang. Nabi tanya, adakah kamu dapati apa yang Tuhan kamu janjikan itu benar? Hal wajabtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Adakah kamu dapati apa yang berhala-berhala kamu kata benar? Maknanya menangmu, muslamat, mendapat nikmat. Fa inni wajadtu, sesungguhnya aku dapati ma wa'ada rabbi haqqa. Nabi kata, aku dapati pada hari ini apa yang Allah janji kepada aku benar semata-mata. Sahabat pun dengar. Pelik. Bapa Rasulullah cakap anak mati dah. Dengar ke dah? Sahabat pertikai tadi. Tak? Pasal sahabat tak tahu ke orang mati boleh dengar. Dia pun tanya. Boleh dengar ke dah? Nabi menjawab, mereka lebih mendengar daripada kamu. Tetapi tidak berkuasa untuk menjawab. Itu je lah. Mana kalau orang mati, kalau Tuhan beri dengar, boleh dengar. Dan kalau orang hidup, Tuhan nak beri dengar. Lebih pada boleh dengar. Tak? Bukan mukjizat kalau boleh dengar suara orang kena azab dalam kubur. Bukan. Tak? Bukan mukjizat. Nak kata karamat. Kita bukan wali. Kita kuali. Nampak? Macam-macam benda lah. Masalah karamat, irhas, ma'unah, itu masalah pandangan ulama'. Nah, tetapi sebenar kuasa Allah. Bila kuasa Allah, tak ada benda yang pelik. Nah, dan sentiasa manusia di zaman ni, mereka mempertikaikan kalau kita kaitkan perkara yang berlaku dengan kebesaran Allah Ta'ala. Bila kita kata bala, ombak tsunami ni, dia kata tak boleh kata bala, bencana alam. Dia sentiasa tak mau balik beriman pada Allah. Sebenarnya segala kejadian, kejadian baik ataupun musibah, tujuannya supaya kita balik kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang Tuhan nak. Orang yang ditimpa musibah, mereka akan sentiasa berkata, kita milik Allah dan akan balik dihitung di hadapan Allah. Maknanya segala perkara berlaku, musibah, benda yang pengajaran, wa'izah, kata gitulah. Kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Nah. Dan kalau orang tipu, tak ada apa-apa. Kalau ni suara tipu, dia rakam saja, dia buat suara tepik. Tak ada masalah bagi kita. Nah, bukan akidah. Bukan masalah tauhid. Tapi kalau boleh berlaku lagu tu, tak pelik. Nah, sekurang-kurangnya, menjadi satu suntikan kepada kita untuk membaiki diri. Nah, Tuhan nak tunjuk. Kerana, akhir zaman, dia akan berlaku benda yang pelik-pelik. Dan kita memang duduk pada zaman yang akhir. Kerana tanda yang pertama dekat dengan kiamat, lahir Nabi Muhammad SAW. Dah kita 1400 tahun, lagi bulan akhir. Nah, adakah sunat mandi bersama suami isteri sekiranya makruh mandi telanjang? Bagaimana pula hukumnya mandi telanjang bersama suami isteri? Sakit sungguh dia ni. Bukanlah sunat, maksudnya harus. Sebab mandi-mandi ni biasanya terbuka aurat. Jadi kita nak terbuka aurat dengan orang yang tak boleh tengok aurat kita, haram dah. Lepas tu diharamkan mandi ramai-ramai tanpa menutup aurat. Macam mandi kolam renang tu haram tu dengan pakai seluar lalang gitu. Haram tu, kena lanak tu. Tak? Tapi kalau mandi dengan isteri, tak ada masalah. Mandi dengan anak tak boleh. Anak boleh tengok aurat yo. Tak? Anak boleh tengok. Mereka anak tu kecil. Yang kecil lagi lah yang Tuhan kata dalam ya haru ala auratin nisa, yang tak reti lagi aurat perempuan. Itu lain. Budak umur 8 bulan, tahun setengah. Tak? Ayah pun mandi telanjang tak depan anak. Mana reti? Mana baru tahun setengah. Nah, ni anak dia datang pau. Mandi dengan ayah ni telanjang. Molek ni terik. Selok ayuh. Baik, dah suami terik. Suami isteri dia tidak ada aurat. Tak ada aurat. Yang berlaku khilaf pada tengok kemaluan. Pendapat yang paling kuat, makruh. Itu saja. Faham tak? Ha, jadi tak ada masalah. Ha. Ramai ibu bapa ni takut nak bagi anaknya kahwin awal. Nak kahwin pun syarat. Mesti ada pekerjaan kerana bimbang tak boleh beri makan anak orang. Ada kata abang begini, boleh menjejaskan tauhid kita. Ha, jadi, mak ayah dia kata, nak nikah boleh kena ada kerja dulu, tidak makan ketara apa. Tak, mak dia kata. Eh? Ha. Masalah akidah ni, waktu kita kena belajar akidah. Belajar tauhid, waktu pegang. Bila dah kita pegang, dah, tak apalah. Dia cakap lagu lama, tak lari tauhid tu. Sebab cakap, cakap apa ni, dia sandaran, lapas mata-mata. Bukan pegangan intimat hati. Dah. Jadi, kalau kita kata lagu tu, pada adatnya, dah kalau mu tak ada kerja, tak, tak ada maknanya, apa benda ni? Pitis. Tak. Susah lah nak orang kat gigi tu gini. Tak. Nak pergi makan ni, mak juga mau pinjam pitis aku. Tak, mak kata. Pada adat tak ada masalah. Dah salah kata gitu. Jangan buat intikad dalam hati. Tak. Kalau intikad baru salah. Baru cedera tauhid. Kerana Allah yang beri rezeki pada semua orang. Kahwin tak kahwin, Allah Ta'ala belaka. Tak. Sebab tu kita nak kata, nak kait dengan pekerjaan, nak ada sumber sumber keuangan, kata tak apa. Tapi itu pada adab. Nak hukum adab sahaja. Dalam hati kita pegang, kalau Allah nak beri rezeki, nampak? Siapa kata tak? Kerja tapung, orang panggang dalam hutang pun makan kenyang. Itu buat pegangan. Sebab tu kita penting belajar akidah dulu. Kita pegang betul-betul. La wa ma min dabbatin bil ardi illa Allah yarzuquha. Allah lah yang memberi segala binatang-binatang yang melata di atas bumi akan rezekinya. Hari ini, esok, lusa, siapa kepada hari matinya. Nah. Isteri bercita-cita untuk memandikan jenazah suami dan suami bercita-cita untuk memandikan jenazah isteri. Molek cita-cita ni. Walaupun ada orang laki-laki perempuan yang boleh mandikan dia suami isteri, tetap berkeras untuk mandikan juga. Apakah hukumnya? Setengah ulama mengatakan harus. Setengah ulama mengatakan harus. Setengah ulama mengatakan makruh. Tak boleh. Kerana ada lagi kaum perempuan. Orang perempuan memandikan orang perempuan. Nah, melainkan tak ada orang perempuan, maka ada mahramnya. Maka boleh mahramnya memandikan. Abang memandikan mayat adik perempuan. Itu pun tak boleh melihat aurat. Kalau abang. Tapi kalau suami memandikan isteri, isteri memandikan suami, kata pula setengah ulama, maka tidak mengapa memegang auratnya. Setengah ulama pula kata tak boleh juga kerana dia telah mati habis bagian aurat, tak boleh jamah, wajib kena pakai sarung tangan. Kita pendekkan cerita, tak, asalnya janganlah suami memandikan isteri, isteri memandikan suami. Nah, tetapi kalau nak buat juga, maka ada pendapat yang mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Suami memandikan mayat isteri. Isteri mandikan mayat suami. Tak. Jadi hak mana-mana. Dua-dua cerita-cerita sama belaka. Sehidup semati. Dah hak mana mati dulu ni. Kita selalu nampak orang tua kencing berdiri. Tiba-tiba dia jadi tok imam. Apa hukum kita ikut dia? Tok imam John Wayne. Tak. Tok imam Kobo. Kencing belah cacang. Dia kencing belah cacang ni ada tempat boleh. Tak. Dua kali dalam sejarah Nabi kencing diri. Pada waktu yang sama Nabi kata wala tabulu qa'imah, jangan kamu kencing diri. Rupa-rupanya kajian daripada ulama, umpama Al-Imam Asy-Syaukani sebut dalam kitab Nahjul Awtar, Nabi sakit pelepah, bawah pelipaan, dah dia nak duduk. Dan pada satu tempat Nabi tak duduk, kencing diri kerana tempat tu ada kotoran-kotoran. Duduk kena jubah Nabi. Nah, hak lain kencing duduk. Jadi kalau kena uzur, tak apa, tak ada masalah. Kalau maknanya tak ada uzur, pasti memang kencing dan cacang tu imam. Nah, hukumnya masih lagi boleh menjadi imam. Kerana bukanlah haram. Neh, bukanlah haram. Neh, pendapat yang paling kuat makruh. Tak, su'ul adab, adab yang tidak baik. Kalau haram lagi pun masih boleh menjadi imam. Nampak? Itu pendapat jumhur ulama, iaitu imam fasik. Kalau cing diri tak fasik, dipanggil apa benda ni? Su'ul adab, adab yang tidak baik. Tak jadi fasik. Nah, kecing diri. Nah, yang comel kecing duduk lah. Tapi kalau haram pun jadi fasik tu imam, masih boleh lagi. Nak Itu pendapat jumhur ulama. So imam wakaf jatuh nombor ekor. Nak 5-6 kuping. Ha, nombor judi. Ha, boleh lagi ikut tu imam. Pada hari itulah, hari lain cari imam lain lah. Ha, yang afdal ni. Tak? Ha. Soalan yang terakhir. Ayam kita bertukar dengan ayam orang. Ni si ayam ni. Tuan ayam itu pun tadak cam. Tidak cam. Hak mana seko ayam dia. Nak buat macam mana. Ha. Yang kedua, beli barangan melalui internet. Sah atau tidak. Yang ketiga, berubat dengan lintah. Apa hukumnya di sisi syarak. Yang keempat, saya ada dengar ustaz kata dalam CD kadang-kadang imam lambat dari makmum. Minta penjelasan. Yang kelima, apa hukum sambut hari ibu? Yang keenam, masalah hamil dengan sebab zina. Haruskah kahwin dengannya? Kalau harus, bolehkah melakukan persetubuhan? Selepas beranak, adakah wajib dinikahkan sekali lagi? Ha, ni hebat ni. Yang pertama, ayam kita bertukar dengan ayam orang. Ha, dia beli ayam, lepas tu tukar. Nah, tuan ayam yang tukar itu pun tidak cam juga. Hak mana seko ayam dia? Ha, memang pandai beli saja, tak pandai jaga. Nah, ni nak buat macam mana? Dasar kadang-kadang dah ayam ni dia dah kala dekat-dekat dah. Ha, mungkin sama-sama jatang. Dah. Ha, dengan ayam rumah sebelah. Hak mana seko dia nak sembelih ayam ni? Pasal dia kiki nak bagi esok ni. Dah nak sembelih ayam. Nah, tiba-tiba mari was-was dua ekor lebih kurang. Dia tanya orang sebelah. Orang kata, "Hak mana setelah awak amba?" Biru belaka dengan ayam. Umpamanya. Dah. Ha. Jadi lagu mana? Kalau tak silap lah, Syekh Ismail Usman Zain, seorang ulama besar di Masjidil Haram di Mekah, tak, yang berasal daripada Yaman, disebut dalam kitab fatwa dia, kalau kita begitu, kita bermuafakat dengan tuan dia. Nampak tak? Maksudnya kita ambil seekor ayam daripada dua ekor itu, dan jikalau terambil daripada ayam orang tu, dah orang ni, maka orang tu halalkanlah sebagai hadiah bagi dia. Tak? Kemudian orang tu pula ambil pula bagi ni. Kalau tersalah ayam tu ayam kita, maka kita hadiahkan bagi dia. Maka itulah jawapan ulama syekh kita lagu tu. Nah, baru dibolehkan ambil. Ha. Yang kedua, beli barangan melalui internet sah atau tidak. Ha, sekarang moden, canggih. Dalam internet kita beli barang lah. Beli telefon, beli jam, beli macam-macam benda lah. Lori boleh beli dalam internet. Nah, ada caranya supaya boleh. Yang antara syaratnya hendaklah kita mengetahui keadaan mabik tu. Benda apa yang kita nak beli. Tak. Yang tidak syarat kita jamah. Memada pada zaman sekarang ini dengan katalog, dengan rupa wajah dia. Tak. Dan memang dia ada gambar tak. Dia nak beli telefon, handphone dalam internet. Tak. Dia ada gambar. Dia nak jual second hand RM60. Dia ada gambar brand dia apa semua. Tak. Ha, maka kita letakkan harga berapa yang kita nak. Dia tak setuju, dia nak harga 100. Kita nak 80. Akhirnya dia nak 100. Kita pun setuju dengan 100. Dan barang yang telah kita lihat, maka dibenarkan pada syarak. Dibenarkan pada syarak. Dah? Ha, dengan kita lihat. Jangan tak lihat barang. Ha. Yang ketiga, berubat dengan lintah. Apa hukumnya di sisi syarak? Berubat dengan lintah ni banyak bahasa. Kalau maknanya, kalau makan lintah tak boleh haram. Kerana lintah ni, walaupun bukan najis, tapi masuk al-khabisah. Allah haramkan ke atas kita al-khabisah. Benda-benda yang keji. Tak. Maka kalau berobat jenis makan tak boleh. Malainkan kata doktor pakar yang Islam, bahawa tidak ada obat yang suci boleh melawani mustajabnya obat lintah tersebut. Maka ulama-ulama fiqh dimaafkan berobat dengan lintah dengan cara buat minyak, telan, minum dan sebagainya. Tak. Pada keadaan ada lagi obat-obat lain yang standing dengan dia, yang suci, tak boleh berobat secara telan. Maka berobat dengan cara yang tidak telang seperti obat sapu saja. Tak? Ha? Minyak lintah tu disapukan saja. Maka diharuskan pada syarak. Ataupun dia buat sedup penyakit. Ada penyakit bisa ular ke kudis ke apa. Ambil lintah letak kat mata tu biar dia sedup. Kerana dia kerja lintah ni siap darah. Tak? Ha? Dia pun isyak sekali dengan darah penyakit. Itu dibenarkan oleh syarak. Yang keempat, saya ada dengar ustaz kata dalam CD kadang-kadang imam lambat dari makmum. Minta penjelasan. Kat mana ni? imam lambat daripada makmum minta penjelasan. Imam takbir kemudian daripada makmum. Banyak masalah kita sebut dalam siri-siri yang lepas. Di antaranya yang popular, imam takbir lambat daripada makmum, iaitu sah semayang. Dibolehkan. Lagu mana tu? Daripada awal tak? Kemudian tak? Kalau daripada awal tak sah? Macam mana? Imam kata rapat sah, betul sah. Imam pun berbaling pada makmum. Takbir dulu deh, ramai-ramai. Kita kediam tak apa. Kalau tu tak sah tu. Makmum dulu. Allahu Akbar. Tu imam buat Allahu Akbar. Dah sah. Lagu mana tak sah? Lagu ni. Tu imam takbir dulu. Allahu Akbar. Makmum pun takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Secara tak? Lepas tu imam pun mari dalam hati. Buat apa aku gini nak semayang raya? Semayang isyak ni. Faham tak? Rosak tak? Semayang tu imam. Kalau syak dalam niat. Tuan saya tahu. Sebut dalam kitab Munir Musali. Tak boleh. Ini hajar sebut lagi tak terpah. Tak boleh. Nak batal semayang tu imam. Pasal ragu tentang niat. Nampak? Lepas takbir dah. Mari ragu pula. Sebab aku pergi niat mandi juna. Ni semayang maghrib. Nampak? Batal. Masa tu. Tapi makmum telah takbir belaka dah. Bila keadaan begini, imam hendaklah takbir sekali lagi. Dibenarkan oleh syarak. Ulama-ulama sebut dalam kitab rekod. Inilah imam takbir lambat daripada makmum. Ini keadaan ni. Setelah makmum mengangkat takbir. Tapi kalau imam baru takbir Allahu Akbar, salam. Giniat benda lain. Takbir semula. Allahu Akbar, tak apa tu. Ni lama dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Makmum pun habis dah takbir. Pak ke belakang. Barulah mari teringat rosak takbir imam. Supama salah niat dan seumpamanya tak. Maka sinilah dibenarkan takbir sekali lagi. Dia panggil takbir lambat daripada makmum tu tak. Dibolehkan, dimaaf. Neh? Betul? Dimaaf. Hanya bagi mak itu imam masbuk. Mari lambat. Nampak? Lambat takbirnya. Tapi syarat kena takbir perlahan, jangan kuat. Dan tangan jangan jatuh. Dua syarat. Pertama perlahan, yang kedua jangan lepas tangan. Sebab kita salah ni. Nah, untuk imam bodoh kita jatuh. Nak acik tengok lele lagi jatuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Nyanyi lah makmum. Macam pasal nak duduk belakang. Sudahlah. Lagu mana ni nak buat. Perlahan. Allahu Akbar. Takbir semula. Masuk semayang dengan betul. Tangan jangan tunjuk. Kita batalkan semayang. Faham tak? Dia ada taktik and teknik. Kena mengaji kau. Politik di situ. Nah, dan takbir perlahan. Allahu Akbar. Jangan awi dengar kau belakang. Ni kita takbir semula. Allahu Akbar. Nyanyi kat belakang. Dah. Dekat nak sapa Fatihah. Makmum memang boleh menatang tak imam. Sutin datang. Dah kalau seorang, tiga utin datang. Nah. Sepanjang tu. Sebab dia boleh kena baca dia sekali lagi. Kali nak baca tapi susah makmum. Sebaik-baiknya jangan sama tangga tu. Apa hukum sambut hari ibu haram, sambut hari ibu? Walaupun ada ustaz kata halal, hukumnya tetap haram. Bagi kita cenderung pada haram. Hari ibu yang disambut ni asal daripada hari orang Kristian. Asal daripada Yunani Greek tua. Kemudian zaman moden ni orang Kristian. Nampak? Dipanggil hari the day mother of God. Hari ibu Tuhan. Iaitu Siti Maryam, ibu Tuhan. Mok Tuhan. Siapa Tuhan? Syed Nabi Isa Tuhan. Siti Maryam, mok Tuhan. Nampak? Mother of God. Hari mother of God. Hari ibu Tuhan. Asalnya. Tak, siapa ni jadi hari ibu je. Tak, ini bukan anjuran agama. Nabi ajar ni, ibu ni dikenang sepanjang hari. Bukan setahun sekali. Tak. Dah kalau kata, dah apa dah kalau jadi apa salahnya kita kenal ibu kan tahun sekali. Dah ayah pun tak ada hari ayah. Ke ayah tak ada jasa. Kena buat pula hari ayah. Bagi pula hari ayah. Bagi pula hari ayah. Ada tak hari ayah? Ada hari ini? Baiklah, buatlah hari-hari. Dari Toki. Toki kata, dah kuat dah jasa kau. Hari pot sedara, hari dua buku lah. Penuh hari. Nak? Ha, dasar-dasar lah. Neh, dasar ikut lah. Banyak dah hari Islam nak molek-molek. Maulidur Rasul. Nak? Ha, awal Muharram ada. Ha, apa tak sambung? Masalah hamil dengan sebab zina, haruskah berkahwin dengannya? Kalau harus, bolehkah melakukan persetubuhan selepas beranak? Adakah wajib dinikahkan sekali lagi? Ha, ini jawab sama dah. Baik, hamil dengan sebab zina ni sekarang banyak berlaku zina. Nah, banyak berlaku zina ini maknanya bala daripada Allah. 15 tahun pemerintahan Sultan Zainal Abidin menjalankan undang-undang hudud, hanya berlaku 2 perzinahan. Nampak? 15 tahun 2 perzinahan. Hari ni, semini, yang nak hari tu. Tiap-tiap hari semalam tu, Padang Syah Bandar atas kursi tu. Atas kursi kapal layar. Kan ada kan? Belakang Syah Bandar tu, belakang setakat ni, tak buang kan kursi bak tengok kapal layar tu. Lebih daripada 50 pasang. Pukul 1:30 pagi. Tak? Ha. Berpeluk-peluk-peluk dalam lak gitu. Tu baru setepak Padang tu urut. Dalam kebun bunga, kat air terjun, belakang Bukit Pak Api, atas jalan Bukit Pesua kat Raja Gin, tu jembat, belakang airport, nak habis kereta rosak belaka. Pomeng belaka dalam tu. Nampak jatuh hinggi. Ada opcak kabureta, ada macam-macam besen. Ha, tu lah. Tu bala Allah. Bala Allah. Masih-masih hidup cari dunia kan? Nah, ni bala dia. Baik. Haruskah berkahwin dengan yang berlaku khilaf? Kita jawabnya mengikut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah boleh berkahwin, sah nikah dengan perempuan yang hamil dengan zina. Nampak? Dah ada ustaz ngajar kata tak boleh? Mazhab Maliki. Ha. Ha. Mazhab Hanbali, Hanafi dan Syafi'i dan ulama fiqh yang sependapat dengannya mengatakan sah nikah dengan perempuan yang hamil dengan zina. Sama ada bernikah dengan laki-laki penzina ataupun laki-laki yang baik yang tidak berzina. Ataupun menikah dengan laki-laki pezina juga, tapi pezina dengan perempuan lain. Nikah dengan pezina perempuan hak lain pula. Tetapi masalah nikah dengan perempuan zina yang hamil zina, tak mondek lah. Sah nikah. Nah, Quran dah katakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan zina itu tidak sepatutnya, tidak jodohnya berkahwin melainkan dengan laki-laki zina juga ataupun orang penyembah berhala, orang jahat. Nah, tapi berkahwinan adalah sah. Kalau harus, bolehkah melakukan persetubuhan? Ya, dibenarkan melakukan jima dengan perempuan yang hamil daripada zina sekalipun ada anak ataupun tidak ada anak dalam kandungan. Tidak ada iddah bagi perempuan yang zina. Nampak? Tak ada iddah. Selepas beranak, adakah wajib dinikahkan sekali lagi? Tidak lagi wajib dinikahkan sekali lagi. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi rahimahullahu taala. Nah, di sini mazhab kita Syafi'i dan mazhab Syafi'i dan Hanafi maknanya tidak perlu dinikahkan sekali lagi. Yang kata nikah sekali lagi dan ulama-ulama fiqh mazhab Maliki. Nikah sekali dulu ya. Tak perlu nikah sekali lagi. Orang kata nikah sekali lagi itu bukan. Nah, nikahlah. Eh, sah nikah dengan perempuan zina walaupun tak molek, walaupun jodoh tu tak molek. Nah, perempuan zina tak moleklah. Tapi kalau dia nikah tu kerana dia nak membentuk perempuan zina, tu boleh pahala banyak dah pula. Tu masalah lain. Ni hak berkait dengan soalan. Tak perlu lagi dinikahkan sekali lagi.